الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله أحبتي رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita فتح المجيد Syarah Kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahmatullahi alaihim ajma'in, masih pada bab ke-20 Maja'a annal ghulu fi quburi salihin yusayyiruha awthana. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa huwa inkarun minhum lidzalik. Ini merupakan pengingkaran mereka, yakni para sahabat dari Muhajirin maupun Ansar, terhadap perkara ini. Telah lalu kisah bagaimana ketika Abul Aliyah meriwayatkan dibukanya kota Tustar dan didapati oleh para sahabat jenazah Daniel alaihissalam, dan telah lalu bagaimana kemudian disamarkan pemakamannya, tidak ada yang tahu di mana beliau dikuburkan. Ini semua pengingkaran, kata Syekhul Islam, agar tidak dijadikan kuburnya tempat sesembahan, dituju, dicari orang, didatangi. Nah, jika itu ditampakkan dan diketahui oleh banyak orang. Faman qasada buq'atan yarjul khair biqasdiha walam yastahib asyari'u qasdaha fahuwa minal mungkarat. Maka termasuk dari kemungkaran yang sangat mungkar ketika seseorang menuju dengan sengaja mendatangi tempat-tempat tertentu, baik itu kuburan atau yang lain, terutama itu kuburan orang soleh, mengharap kebaikan di situ. Sengaja dia meyakini, dia menganggap kedatangannya ke tempat itu berarti itu kebaikan. Berarti itu ibadah, berpahala, sehingga serius dia ke sana. Dia terbukti, dia keluarkan biaya tidak sedikit, belum lagi tenaga dan waktunya. Nah, ziarah ke sana, ziarah ke sini, datangin tempat ini, datangin tempat itu. Mengharap kebaikan, perhatikan ini. Beda orang ke sana kemari sekedar tamasya misalnya. Kamu ke laut untuk melihat pemandangan atau bersama keluarga atau kemana, gak ada masalah. Tapi ini beda. Dia datangi tempat itu, kuburan itu, atau apalah tempat itu. Yarjul khair. Dia mengharap kebaikan dalam perkara ini. Bagi dia ini ibadah. Bagi dia ini mendekatkan kepada Allah. Qurbah, taqarrub. Padahal syariat tidak menyarankan, tidak menganjurkan. Maka ini kemungkaran. Wa ba'dhuhu ashaddu min ba'd. Tentunya sebagiannya lebih parah dibanding sebagian yang lain. Wal mungkarat kemungkaran yang satu dengan yang lain. Darajat tidak sama. Yang satu lebih parah. Di situ ada kemusyrikan, di situ ada doa kepada selain Allah. Yang satu tidak sampai ke tingkat itu, bid'ah. Maka tidak disamakan tentunya, walaupun semuanya mungkar. Sawa'un qasadaha liyusalliya indaha aw liyad'uwa indaha. Dan sama kata Syekhul Islam. Dia datangi tempat itu untuk sholat di situ. Dan pasti orangnya beranggapan lebih khusyuk sholat di situ. Lebih diterima. Yang itu kekhusyukannya, kesungguh-sungguhannya, tidak didapati kalaupun dia di Masjidil Haram bahkan. Kalaupun dia di hadapan Ka'bah. Melebihi semua itu jika dia di kuburan orang soleh atau wali tertentu. Sangat khusyuk. Dia merasa lebih ibadahnya dibanding tempat-tempat yang lain. Atau sekedar berdoa. Meminta-minta di situ. Memohon hajatnya. Kepentingan dia, dunia akhiratnya. Yang ini untuk dagangnya, ini untuk karir pekerjaannya. Yang ini mungkin minta anak, keturunan. Macam-macam permintaan orang. Doa di situ. Dia enggak sholat, cuman berdoa, dan sama keyakinannya lebih terkabul doa di situ ketimbang di masjid. Sengaja makanya dia datangi jauh-jauh agar doanya ini terkabul hajatnya yang dia inginkan. Dia datangi sengaja tempat-tempat itu. Auliya qira'a indaha atau sekedar baca Quran misalnya. Atau baca wirid-wirid tertentu. Zikir-zikir tertentu di situ. Au liyadhkurullaha indaha. Au liyan suka indaha. Atau juga mungkin untuk menyembelih. Menyembelih sesembelihannya. Menyembelih kambing di situ. Lalu dibagi-bagikan dagingnya ke fukara, masakin, atau yang hadir di situ sebagai konsumsi bagi mereka. Bihaitsu yakhussu tilkal buq'ah binaw'in minal ibadah allati lam yushra' takhsisuha bihi la naw'an wala 'ainan. Begitulah dia khususkan tempat-tempat semacam itu dengan ibadah-ibadah tertentu. Seperti tadi, zikir, baca Quran, sholat, doa. Yang mana syariat tidak ada anjuran untuk lakukan itu di tempat semacam itu. Tidak dianjurkan bentuk peribadatannya maupun ibadah itu sendiri. Tidak secara umum, tidak pula secara khusus. Yang jelas enggak ada tuntunan sama sekali dalam syariat. Dia mengkhususkan di tempat-tempat itu. Illa anna dhalika qad yajuzu bihukmil ittifaq. Kata Syekhul Islam, dan ini dari kejelian beliau rahimahullah. Boleh Memang boleh melakukan ibadah-ibadah di atas, tetapi perhatikan, bihukmil ittifaq, kalau itu karena kebetulan. Yang pertama, kesengajaan. Sengaja memang, dia bidik tempat itu, dia cari, dia datangi. Jauh-jauh dia safar. Nah, ini sekarang yang kedua yang diperbolehkan, kebetulan lewat, maka dia melakukan beberapa bentuk ibadah yang disyariatkan. Boleh. La liqasdi du'a fiha. Sehingga bukan karena untuk berdoa di situ dia datangi tempat itu. Beda. Kaman yazuruha wa yusallimu alaiha. Wa yas'alullaha al-'afiyah lahu wa lil mauta kama ja'at as-sunnah bihi. Seperti orang ziarah kubur. Ini kebetulan lewat. Kebetulan nganter jenazah. Dia enggak ada niat sengaja mau datangi kuburan itu untuk berdoa demi hajatnya, enggak. Walaupun yang dilakukan situ juga doa. Karena dia lewat atau karena nganter jenazah, ya dia doakan kepada muslimin yang dikubur seperti sunnah. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Atau dia doakan di situ, mungkin ada orang tuanya atau siapa. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma qihi adzabal qabr. Ba'idhu min fitnatil qabr. Yang semisal itu. Doa, ibadah doa. Dia berdoa untuk yang dikubur agar diselamatkan, dijaga dari azab kubur, mendapat kenikmatan kubur. Wasi' lahu fi qabrih, nawwir lahu fi, luaskan kuburan fulan ini, beri cahaya padanya. Ya, doa kebaikan semacam itu. Begitu pula doa untuk dia seperti tadi. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kita memohon untuk diri kita dan untuk kalian yang dikubur. Afiyah. Maka ini ittifaq. Kebetulan sifatnya. Beda kan? Kalau yang tadi sengaja mendatangi kubur untuk berdoa, dia punya hajat. Yang ini karena dia lewat kubur, dia berdoa. Mendoakan yang di kuburan. Makanya beda ziarah kubur yang syar'i dengan ziarah kubur yang bid'i. Kalau ziarah kubur yang syar'i, dia berdoa, atau lebih tepatnya, ulama sebutkan dia ke kuburan itu untuk memberi manfaat kepada yang dikubur. Untuk memberi manfaat. Apa manfaat yang dia berikan? Doa. Dia mendoakan yang di kuburan itu. Tadi, agar diberi afiyah, agar dilindungi dari azab kubur, diluaskan kuburnya, dan yang semacam itu, dirahmati Allah, diampuni dosanya. Dia berikan manfaat ini, kebaikan kepada yang dikubur. Adapun yang bid'i, dia datang ke kuburan untuk manfaat dia. Untuk manfaat dia yang ziarah. Untuk manfaat pribadinya. Dia minta di situ. Agar disampaikan oleh fulan yang soleh ini dalam anggapannya. Hajatnya untuk disampaikan kepada Allah. Dia minta ini, dia minta itu. Sekarang siapa yang mendapat manfaat? Dia yang ziarah atau yang di kuburan? Dia yang ziarah dapat manfaat. Hajatnya yang dia inginkan. Dia enggak peduli dengan yang dikubur. Enggak ada manfaat yang dia berikan. Bukannya dia mendoakan mereka, tetapi dia ingin mereka yang mendoakan untuk dia. Dalam tanda kutip. Anggapannya agar doa dia ini disampaikan. Karena mereka yakini ini tawassul. Agar orang-orang soleh yang mati ini menyampaikan doanya kepada Allah. Dia yang dapat manfaat dalam anggapannya. Jauh berbeda. Wa amma taharri du'ai indaha bihaitsu yastasy'iru anna ad-du'a'a hunaka ajwaba minhu fi ghairihi fahadha huwal manhi anhu. Oleh karenanya kata Syekhul Islam masih taharri du'a, menyengaja dan orang berdoa di kuburan-kuburan ini. Tahari itu menunjukkan gampangannya gini, makna tahari layaknya kita, walhamdulillah dengan taufik dari Allah tentunya, kamu di waktu-waktu mustajab antara azan qomat berdoa, ya Allah jadikan aku anak saleh, anak yang berbakti pada kedua orang tuaku, jadikan aku, beri aku ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Kamu mencari tempat waktu-waktu ini untuk berdoa, tahari. Agar terkabul, kamu yakin terkabul insya Allah doa. Karena ini waktu yang mustajab. Di 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil terutama, kamu tahari. Gak ingin terlewat. Waktu ini oleh kamu, kamu gunakan sebaik mungkin untuk doa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Tahari kan? Di waktu-waktu ini, karena memang syariat ngajarkan. Nah, ini pun demikian. Cuman bedanya gak ada ajaran syariat. Gak ada anjuran, gak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tahari di kuburan-kuburan itu. Berharap sangat doanya dikabulkan di situ. Makanya sengaja dia datangi. Jauh-jauh dia ke sana kemari mendatangi kuburan-kuburan orang soleh ini. Tahari. Dengan anggapan yakin akan lebih terkabul, lebih dijawab doanya oleh Allah. Yang semacam ini yang terlarang. Mendatangi kuburan dan berdoa, beribadah di situ. Sengaja. Intaha mulakhasa dari penjelasan Syekhul Islam rahimahullah di kitab beliau Iqtida' Siratal Mustaqim. Qauluhu ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Besar murka Allah kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabinya masjid. Fafihi tahrim al-bina'i alal qubur. Hadis jelas menunjukkan haramnya mendirikan bangunan pada kuburan. Wa tahrimu shalah indaha. Menunjukkan pula haramnya sholat di kuburan itu. Karena mereka menjadikan kuburan nabinya tempat ibadah, masjid. Sholat di situ. Untuk sholat, untuk ibadah. Berarti haram sholat di situ. Wa anna dhalika minal kabair, bahkan itu termasuk kabairu dzunub. Wal'iyadzu billah. Termasuk dosa besar. Karena definisi dosa besar dosa mutafawit, tingkatnya berbeda satu dengan yang lain. Enggak sama, ada shogair, ada kabair, ada syirik. Kabair, para ulama sebutkan salah satu kriterianya, kalau amalan itu diancam, disebutkan pelakunya dilaknat oleh Allah. Allah melaknat yang mentato dan yang ditato, minta ditato. Berarti perbuatan itu kabair, dilaknat pelakunya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, berarti itu kabair. Atau semacam ini, ada murka Allah kepada pelakunya, bahkan ishtadda, sangat keras murka Allah, marah Allah kepada orangnya. Berarti ini kabair, dosa besar. Nah, yang tidak bisa terhapus dengan amalan saleh, tetapi harus dengan adanya taubat nasuha dengan syarat-syaratnya yang ma'ruf. Wa fil qira lit-Tabari an ashabi Malik an Malik annahu kariha an yaqul zurtu qabran nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qira karya Imam At-Tabari rahimahullahu taala, kitab beliau judulnya Al-Qira Liqasidi Ummil Qura. Tabari ma'ruf Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari sahibut tafsir, bahwa Imam Malik, Malik Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, memakruhkan orang itu mengucapkan aku menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'allala dzalik, dan disebutkan ta'lilnya oleh Imam Malik kenapa makruh. Biqaulihi Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Karena Rasul berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku berhala yang disembah selain Allah. Beliau tidak ingin dan takut kalau kuburnya dijadikan tempat peribadatan. Segala yang diibadai selain Allah, wathan, berhala. Hadis ini buktinya. Dan Rasul berlindung diri kepada Allah. Kariha idhafata hadzal lafzi ilal qabr li'alla yaqa'a tashabbuhu bi fi'li ulaik saddan lidzari'ah. Demikian beliau memakruhkan pengidhofahan, penisbatan lafaz ini kepada kubur, lafaz ziarah. Sehingga kamu orang mengatakan misalnya, alhamdulillah saya sempat ziarah ke kubur Nabi. Ziarah ini dia nisbatkan kepada kuburan, kuburan Rasul SAW. Ziarah ke kubur Nabi. Ini yang dimakruhkan oleh Imam Malik. Kata beliau, agar tidak menyerupai perbuatan Ahlul Kitab, Yahud dan Nasara, yang menjadikan kuburan para nabinya tempat ibadah, diziarahi awalnya, didatangi, dimuliakan, sampai pada akhirnya dijadikan tempat sesembahan selain Allah. Maka kata Imam Malik, saddan lidzari'ah, untuk menutup jalan mengarah kepada syirik, mengarah kepada penyembahan kepada kubur, hatta penisbatan lafadz ziarah ke kubur pun beliau makruhkan. Ziarah kubur Nabi. Makanya para ulama menyebutkan yang lebih benar, yang lebih tepat, di Madinah orang kesana sengaja untuk mendatangi Masjid Rasul SAW. Karena sholat di situ fadilah besar, 1000 kali. Bukan kuburan yang dia jadikan tujuan, tetapi masjid beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk sholat di situ. Karenanya afadhil a'immah rahimahumullah dikritik oleh para imam yang setelahnya ketika ada ungkapan mereka yang kurang tepat. Dan ini insaf dari para a'immah dan para ulama. Seperti yang disebutkan dari Imam Abu Ali As-Sabuni rahmatullahi alaih wa ghafiralahu, sahib Aqidatul Salaf, Ashabil Hadith, Imam rahimahullah. Di Muqaddimah kitab beliau itu sempat beliau ucapkan bahwa aku datang ke Madinah untuk ziarah ke kubur Nabi. Dan dikritik oleh para ulama termasuk Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa'afa, bahwa ini tidak benar. Wallahu alam apa betul dari Imam Sobuninya, apa dari katib juru tulisnya, atau yang menasah kitabnya. Wallahu alam, yang jelas itu tertulis di kitabnya. Dan kesalahan tetaplah kesalahan, diluruskan bahwa itu tidak benar dan menyalahi sunnah. Yang benar ziarah ke Masjid Rasul SAW. Artinya orang jauh datang ke Madinah untuk sholat di Masjid Rasul. Itu tujuannya. Bukan jauh-jauh dari sana kemari untuk ke kuburan. Kamu di sana sholat di Masjid Rasul, kemudian kamu gunakan waktu untuk lewat. Nah, ini tadi yang Syekhul Islam sebutkan. Ittifaq. Bihukmil ittifaq. Karena kamu sudah di sana, alhamdulillah sudah bisa sholat. Nah, kamu lewat, di situ ada kubur Rasul, Abu Bakar dan Umar, kamu salam ke mereka, mendoakan mereka. Hadzalah bas, itu yang sunnah. Adapun dikatakan datang jauh-jauh untuk demi ziarah kubur, bukan demikian sunnah ajarkan. Dan demikian yang dinukilkan dari Imam Malik ibnu Anas rahimahullahu ta'ala. Makruh. Orang mengucapkan lafaz ini. Karena ziarah ibadah. Amalan mulia. Dikhawatirkan kalau itu dinisbatkan kepada kubur termasuk dalam celaan ini. maka dinisbatkan kepada masjid, ziarah masjid Rasul. Dan untuk itu kita ke sana jauh-jauh ke Madinah mengejar fadilah. 1000 kali lebih afdol sholat di situ dibanding masjid lain kecuali Masjidil Haram. Nah, hakadah. Demikian kehati-hatian para a'immah, penjagaan mereka terhadap tauhid, jauh dari segala yang dikhawatirkan bisa mencoreng, bisa menggores kemurnian tauhid ini. Adzan. Yuadzin ya Allah. Adzin. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa Malik qad adrakat tabi'in. Malik rahimahullah menjumpai masa tabi'in sehingga tabaqat beliau atba' tabi'in, beliau murid dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dan yang lainnya, sehingga dekat zamannya dengan sahabat, enggak jauh, termasuk dari usur Dzahabi, masa keemasan, termasuk dari salaf, thumma alladhina yalunahum, atba' tabi'in, Malik masuk di dalamnya. Wahum a'lamun nas bihadihil mas'alah. Dan mereka orang yang paling mengerti dalam permasalahan seperti ini. Fadalla dhalika ala annahu lam yakun ma'rufan indahum alfad ziyarati kabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pernyataan Malik ini menunjukkan gak ma'ruf di zaman salaf penggunaan ungkapan seperti tadi, menziarahi kubur Nabi, itu gak ma'ruf, gak dikenal oleh sahabat, oleh tabi'in. Makanya Imam Malik menukilkan makruhannya. Gak ma'ruf dari mereka menisbatkan ziarah ke kubur Nabi, atau mereka sengaja datang untuk ziarah ke kubur Nabi. Nah. Ila an qala wa qad dzakaru fi asbabi karahatihi. Dan para ulama Malikiyah menyebutkan sebab-sebab kenapa Malik memakruhkan ini. Li an yaqul zurtu qabran nabi li anna hadzal lafdha qad sara katsirun minan nas yuridu bihi ziyarah bid'iyah. Ketika orang mengucapkan aku ziarah kubur nabi, lafaz ini di kebanyakan orang dimaukan dengannya ziarah yang bid'i. Wahia qasdul mayyit li su'alihi wa du'aihi warghbati ilaihi fi qada'il hawaiji. Ziarah bid'i berupa sengaja dia mendatangi mayit ini, mendatangi jenazah yang dikubur itu, dalam hal ini Rasulullah SAW, nah, untuk minta-minta di situ, minta kepada Rasul, berdoa di situ. Dijadikan tawassul, bahkan di kalangan tidak sedikit dari mereka bukan lagi bertawassul, bukan lagi dia meminta untuk Rasul menyampaikan doanya kepada Allah, mengangkat hajatnya kepada Rabbul Alamin, bukan. Tapi langsung doa itu dia tujukan ke Rasulullah SAW, waliyadzubillah. Minta ke Rasulullah. Dengan anggapan Rasul punya kemampuan dan kekuasaan untuk itu. Nah, ini kalau, na'udzubillah, sekedar batas hikayat, kalau anaknya misalnya sakit, ya dia katakan, ya Rasulullah, sembuhkan anakku, sembuhkan orang tuaku, dan yang semacam itu. Doa sudah kepada Rasulullah. Dan tidak sedikit yang melakukan itu. Yang enggak mampu, enggak bisa karena seperti telah lalu, dijaga sedemikian rupa ketatnya, disuruh cepat jalan, enggak mungkin bisa lama-lama di situ untuk semaunya doa ini itu. Dia tulis di secarik kertas permintaannya kepada Rasulullah SAW. Dan kertas itu dia lempar masuk di cela-cela pagar besi yang ada di hadapannya karena kuburan Rasul dibatasi dengan pagar besi kotak-kotak begitu. Dia lempar ke situ kertasnya. Berharap demikian untuk hajat-hajatnya bisa terlaksana. Ziarah bid'i yang semacam ini yang dimaukan oleh kebanyakan orang. Wa nahwi dzalika mimma yaf'aluhu katsir minan nas. Serupa dengan itu yang banyak dilakukan orang. Makanya dimakruhkan saddan lidzari'ah. Imam Malik jauh-jauh hari sudah memakruhkan, khawatir kubur ini akan menjadi wathan. Padahal Rasul memohon sangat kepada Allah agar tidak dijadikan kuburan beliau wathanan yu'bad, berhala yang disembah selain Allah. Fahum ya'nuna bilafdhi ziyara mithla hadha. Orang ketika mengatakan ziarah kubur Nabi, ziarah ini yang diinginkan, ziarah seperti ini. Bid'ah. Wa hadza laisa bimasyru' biittifaqil a'immah. Dan ziarah seperti itu tidak lagi disyariatkan sudah. Itu sepakat para imam Islam. Fakariha Malik an yatakallama bilafdin mujmal yadullu ala ma'nan fasid. Malik memakruhkan orang mengucapkan kata-kata global bersayap yang punya kandungan arti fasid. Ziarah kubur Nabi. Ziarah bisa saja punya pengertian ziarah yang syar'i seperti tadi. Datang untuk salam, untuk mendoakan kebaikan, memberi manfaat kepada yang dikubur, ziarah syar'i. Tapi juga mengandung makna fasid. Dan itu yang kebanyakan diinginkan dan dilakukan orang ketika ziarah kubur. Lafaz-lafaz global semacam ini dibenci dan dimakruhkan, kata Imam Malik. Gak boleh orang mengucapkannya. Bikhilafis salati alaihi wassalam, fa inna dhalika mimma amarallahu bihi. Beda kalau urusannya kamu bersolawat, salam kepada Rasul, itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi permasalahannya tadi, kebanyakan orang menginginkan yang mereka lakukan ziarah itu makna yang dengan makna yang rusak, makna yang bid'i. Minta-minta, doa ini itu, bertawasul, bahkan berdoa kepada Rasulullah SAW. Demikianlah lafaz global tidak diinginkan oleh para a'immah, para ulama, terutama ketika ada syubhat semacam ini. Amma lafdhuz ziyarah fi umumil qubur fala yufhamu minha mithlu hadzal ma'na. Adapun ziarah ke kuburan-kuburan lain umum, kuburan muslimin, tidak difahami makna semacam ini. Ala tara ila qawlihi fazurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kubur, karena itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Ma'a ziyaratihi liqabri ummihi. Bahkan Rasul pun menziarahi kubur ibunya. Fa inna hadza yatanawalu quburul kuffar. Bahkan yang demikian mencakup kuburan kufar. Fala yufhamu min dzalik ziyaratul mayit li du'aihi. Maka enggak difahami dari yang semacam ini ziarah mayit untuk doa minta-minta padanya, wa su'alihi wal istighatsati bihi, memohon hajatnya, meminta bantuan, pertolongan kepada mayit yang di kuburan itu, wa nahwi dzalik mimma yaf'aluhu ahlu syirki wal bid'ah, dan yang serupa dengan itu seperti yang dilakukan oleh ahlu syirik dan ahlul bid'ah. Bi khilafi ma idza kana al mazur mu'azzaman fid din. Makanya beda kalau yang diziarahi itu orang agung, orang yang mulia, orang besar, punya derajat tinggi. Kal anbiya wasolihin, seperti para nabi, orang soleh, para wali yang dianggap atau diyakini sebagai wali. Fa innahu katsiran ma yu'na bi ziyarati kuburihim hadhihi ziyaratal bid'iyyati syirkiyyah. Karena kalau sudah ke mereka ziarah kubur mereka, lafadznya menziarahi kuburan fulan dari orang soleh atau bahkan nabi, maka pasti yang dimaukan ziarah bid'iyyah, bahkan ziarah syirkiyyah. Beda kalau orang mengatakan saya ziarah kubur, ziarah umum ke kuburan kasin sana, ke kuburan mana, kuburan muslimin. Di sana enggak ada orang soleh yang terkenal, tokoh, apalagi nabi, enggak ada. Berarti ngapain ke sana? Enggak mungkin dia mau doa, minta-minta ke siapa, enggak ada orang soleh di situ. Makna ini enggak ada, kata Syekhul Islam. Maka dia ke kuburan sana ya tentunya ziarah syar'i ya, untuk salam, untuk mendoakan mereka, memberi manfaat seperti tadi. Tapi ketika kuburan ini kuburan orang-orang hebat, orang-orang istimewa, nabi atau orang soleh, tokoh yang terkenal, sudah mengarah ziarahnya itu sudah bukan ziarah syar'i, tapi ziarah yang bid'i, bahkan syirik. Syirik arahnya sudah. Makanya Imam Malik memakruhkan tadi. Kalau itu kuburan Rasul SAW. Falihadha kariha Malik dhalika fi mithlihadha. Wa illam yakrah dhalik fi maudhi'in akhar. Laisa fi hadihil. Laisa fihi hadihil mafsada. Kuburan yang lain tidak dimakruhkan oleh Imam Malik. Malik tidak memakruhkan. Kamu mengatakan, saya tadi ziarah ke kuburan sana, ke kuburan bapak saya, ke kuburan fulan, atau kuburan muslimin. Dan di situ enggak ada tokoh, enggak ada orang agung seperti nabi, orang soleh, siapa. Makna yang dikhawatirkan Imam Malik ini enggak ada, sehingga boleh dikatakan ziarah ke kuburan sana. Bahkan hadis secara umum tadi membolehkan. Fazurul kubur, ziarahlah kuburan. Karena itu mengingatkan akhirat, mengingatkan mati pada kalian. Bagus secara umum. Tapi kalau sudah ziarah kubur wali, mendatangi kuburan wali fulan, mendatangi kuburan Nabi Hud di sana, Hadramut sana, jauh-jauh dia safar. Untuk apa? Biaya keluar banyak. Ziarah kubur fulan. Adakah sama dengan ziarah kuburan umum tadi? Enggak. Sudah ada nilai bid'ah bahkan syirik di sana. Ini yang ditakuti oleh Imam Malik. Makanya tidak beliau senangi untuk orang mengatakan ziarah kubur nabi atau yang serupa dengan itu dari kuburan-kuburan orang yang agung, yang diistimewakan orang-orang saleh. Wa fihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yukhafu wuqu'uhu. Hadis pula menunjukkan Rasul tidaklah berlindung diri kepada Allah kecuali memang dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadinya dan terjadi. Apa yang dikhawatirkan Rasul SAW? Makanya Rasul berlindung diri. Memohon kepada Allah perlindungan, berdoa. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Sesuatu yang dikhawatirkan kejadiannya memang. Dzakarahul musannif rahimahullahu ta'ala. Nanti akan masuk ini dalam masailul bab, istimbat dan kesimpulan dari musannif Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.